dan tidak diingkari hal itu padaku. Maksudnya dibolehkan. Rasulullah enggak menegur, itu berarti apa? Tandanya takrir, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya menaiki himar. Menaiki keledai boleh sebagai kendaraan. Naiki kuda, naiki unta boleh. Dengan syarat itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Adapun kalau misalkan memberatkan, ya, di mana khimarnya masih kecil, ya, yang naik ternyata gemuk 1 ton, ya, nah itu namanya penyiksaan, nggak boleh, ya. Nah. Tapi kalau seorang menaiki untuk sebagai kendaraan, memang di antara hikmah Allah menciptakan hewan itu adalah untuk kendaraan. Apalagi zaman dulu ya, transportasinya itu dengan hewan, dengan unta, dengan kuda, dengan keledai, gitu. Itu dulu. Kalau sekarang, alhamdulillah, Allah SWT memberi kepada kita transportasi yang lebih canggih. Ya, dan itu sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl yang disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuha wa zina wa yahluku ma la ta'lamun. Dan kuda, himar, bighal, bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Agar kalian menaikinya, yakni hikmahnya adalah agar untuk dijadikan sebagai kendaraan transportasi, wa zina dan perhiasan. Ya, untuk sebagai perhiasan, kesenangan. Lalu kata Allah, dan Allah akan menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya, Allah akan menciptakan kendaraan yang lain yang kalian enggak tahu sekarang, tapi Allah akan ciptakan nanti. Jadi, dalam ayat ini Allah menyebutkan dua transportasi. Transportasi yang ada di zaman Nabi, yaitu unta, yaitu keledai, bighal, ya, kuda, itu sudah ada di zaman Nabi. Yang kedua, Allah sebutkan transportasi yang belum tercipta saat itu, tapi Allah kabarkan nanti akan tercipta. Dan itu terbukti zaman sekarang. Ada pesawat, ada kereta, ada mobil, ya, ada sepeda motor. Zaman Nabi dulu enggak ada. Tapi sekarang apa? Ada, Masya Allah. Ya, berarti adanya mobil sudah disebutkan dalam Al-Quran. Adanya pesawat, kereta sudah dikabarkan dalam Al-Quran. Taip, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah bahwa keledai itu tidak membatalkan sholat. Ini kalau dia lewat di depan kita, itu tidak membatalkan sholat. Ya, buktinya tadi Ibnu Abbas memasuki Shaf, ya, dengan keledainya, ya, dan itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah apa? Kalau ya taip. Yang membatalkan itu afwan. Taip. Ini pendapat sebagian para ulama bahwasanya himar itu tidak membatalkan apa? Salat. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya himar itu membatalkan salat. Ya, karena ada hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, taqta'u salatal mar'i al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Ya, yang membatalkan salat seorang ada 3: wanita, himar, dan anjing hitam. Anjing yang hitam. Taip. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Himar itu membatalkan. Tapi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena di sini ayol ehwa harus dibedakan. Yang membatalkan itu kalau ya kita misalkan langsung gitu ya. Ya, misalkan kita sedang sholat sendirian atau imam sholat sendirian. Adapun kalau yang dilakukan oleh Ibnu Abbas di sini, beliau ini di makmum. Dan itu berbeda. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang lain, beliau membuat bab apa? Bab sutratul imam, sutratun lil makmum. Sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum. Hukum asalnya, misalkan kalau kita sholat, itu gak boleh ada orang lewat. Tapi kalau misalkan lewat kepada orang yang lagi makmum, boleh apa tidak? Antum batal, misalkan di tengah, terus antum akan pergi ke wudhu, ngelewati apa tidak? Ngelewati. Ditahan apa enggak? Gak perlu. Karena sutrah bagi makmum itu ngikuti sutrahnya apa? Imam. Ya, sutrahnya imam. Demikian juga yang membatalkan. Ya, kalau yang membatalkan tersebut, kalau memang lewatnya apa? Ya, langsung. Dan diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya orang kalau masbuk, maka hendaknya dia mengikuti kondisi imam. Ya, kondisi imam. Seperti Ibnu Abbas di sini datangnya masbuk, maka beliau pun akhirnya masuk, ya, mengikuti imam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah, yang ketinggalan ya sempurnakan. Ini faedah penting ya, terutama bagi kita kalau masbuk. Sebagian itu kadang-kadang apa? Nunggu. Itu termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan. Ada misalkan santri datang, kemudian apa? Imam sedang sujud. Akhirnya dia berdiri aja, nunggu dia bangkit. Ini termasuk kesalahan. Yang benar bagaimana? Ya, kalau dia mendapati imamnya sujud, langsung sujud. Ya, takbiratul ihram, kemudian sujud. Walaupun itu tidak dihitung satu rakaat. Ya, berdasarkan hadis tadi, ma adraktum fasallu, yang kalian dapati salatlah. Kalau enggak mendapati satu rakaat, ya nanti tinggal nambahi. Tapi jangan nunggu. Siapa tahu sujudnya kita tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala bagi Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan suatu amal kebajikan. Ya, jadi sebagian, dan itu banyak orang awam, bahkan sebagian para penuntut ilmu, kalau sudah ketinggalan pas sujud misalkan nunggu, ya, itu salah. Saya ulang lagi, itu termasuk ada kesalahan. Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali orang yang enggak ngerti. Ya, kecuali orang yang tidak ngerti. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah tentang umurnya Ibnu Abbas saat itu. Ya, bahwasanya beliau saat itu belum baligh, tapi subhanallah beliau sudah apa? Ya, cerdas, ya, sangat cerdas. Bahkan saat Hajjatul Wada, umur beliau enggak sampai 15 tahun. Ya. Ini termasuk keistimewaan dari sahabat Ibnu Abbas, yang menunjukkan bagaimana semangat beliau, ya, dalam belajar. Bahkan beliau pernah diceritakan, ya, saat dia masih kecil dan sudah banyak yang meninggal dunia, orang-orang mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, ngapain kamu apa? Semangat belajar. Toh masih banyak sahabat-sahabat yang senior. Ngapain kamu semangat? Enggak bakalan ada yang butuh sama kamu." Beliau enggak ngubris sama itu. Omongan tersebut, tetap belajar sampai akhirnya apa? Orang-orang bahkan mengerumuni majelisnya Ibnu Abbas. Maka ini faedah penting, terutama bagi santri. Kadang-kadang itu apa? Was-was setan. Siapa? Siapa kamu ini? Enggak ada yang bakal butuh sama kamu. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini was-was dari setan. Ya, semangatlah dalam belajar ilmu agama, ya. Jangan nunggu orang butuh sama kita. Enggak. Kita harus melihat masa depan. Ya, butuh enggak butuh, terutama kita menuntut ilmu itu tujuannya untuk diri kita sendiri. Dan yakinlah bahwa ke depan, ya, antum ditunggu oleh umat. Antum dibutuhkan oleh umat. Ya, terutama kita di Indonesia ini, mungkin kalau Ibnu Abbas masih banyak para sahabat, ya. Tapi kalau kita sekarang ini, para dai, para ustadz sangat dibutuhkan sekali dakwah mereka, ilmu mereka. Jadi jangan bilang umat tidak membutuhkan. Umat sangat membutuhkan. Umat menunggu ya semangat kita dalam menimba ilmu agama. Nah. Baik, kita cicil beberapa pertanyaan. Ustaz, jika ada seorang belum mengqadha puasa Ramadan, apakah boleh dia untuk puasa Arafah? Karena saya pernah mendengar kalau seorang belum selesai mengqadha puasa Ramadan, maka dia tidak boleh puasa sunnah. Ada perselisihan, tapi pendapat yang kuat adalah boleh. Ya, adalah boleh. Untuk puasa Arafah atau puasa Asyura, tidak diharuskan dia selesai mengqadha yang wajib terlebih dahulu. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya mengqadha puasa itu batasannya sampai datang Ramadan berikutnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Aisyah, ya, saya tidak memiliki waktu untuk mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Jadi waktunya agak lama. Jadi qadha itu tidak harus langsung, walaupun yang paling bagus adalah apa? Segera. Ya, yang paling bagus adalah segera, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi waktu, tenggang waktu sampai nanti bulan Sya'ban, ya, sampai bulan Sya'ban. Kecuali puasa Syawal. Kalau puasa Syawal, maka seorang tidak dihitung mendapatkan keutamaan puasa 6 hari Syawal sampai dia puasa Ramadan terlebih dahulu. Selesai puasa Ramadan dulu, baru kemudian puasa 6 hari Syawal. Kenapa? Karena hadisnya, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dar. Siapa yang puasa Ramadan, artinya dia lengkapi puasa Ramadannya terlebih dahulu, baru kemudian dia puasa 6 hari apa? Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 1 tahun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan puasa Syawal, maka qadha'lah terlebih dahulu kalau masih punya hutang. Tapi selain dari Syawal seperti Arafah atau Asyura, maka tidak disyaratkan. Taip. Kalau darurat tidak apa makan yang haram. Tidak mengapa makan yang haram. Kalau tidak makan kemungkinan besar bisa mati. Tapi kalau lebih milih mati daripada makan yang haram, apakah diperbolehkan Ustaz? Tidak boleh. Ya, karena ini namanya membunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulku biidikum ila tahluka." Ya, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, menjerumuskan kepada apa? Kebinasaan. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kalau kita enggak makan maka nanti mati, Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada kita untuk mengambil rukhsahnya, yaitu apa? Makan yang haram, yaitu bangkai dan sebagainya. Karena menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa itu lebih apa? Utama. Kalau lebih milih mati gimana Ustaz? Dosa. Dosa. Karena berarti Anda telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang kita untuk ya membunuh diri kita. Nah, apa saja kiat-kiat agar tidak terlalu lama dalam masa futur? Kiatnya antum ikhlaskan, ya, tata kembali niat kita dalam menuntut ilmu, ya, ikhlas bahwa belajar ilmu agama perlu niat, perlu keikhlasan, ya. Kita belajar ilmu agama bukan pengen jadi ustaz, bukan pengen jadi ulama, tapi kita belajar ilmu agama ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Supaya kita menghadap Allah dengan akidah yang benar, supaya kita beribadah dengan benar, supaya berakhlak yang mulia. Tujuan kita belajar. Yang kedua adalah antum baca ya kitab-kitab penyemangat motivasi dalam menuntut ilmu. Ya, bagaimana semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Ya. Dibaca lagi buku-buku yang membahas tentang motivasi dalam menuntut ilmu. Banyak itu buku-buku tentang hal itu. Itu akan menjadi penyemangat kita. Juga cari teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menyemangati kita. Tatkala kita malas, dia mengingatkan kita. Makanya cari teman yang rajin, cari teman yang semangat. Ya, kalau kita tahu bahwa kita ini sering malas, jangan ngumpul sama malas juga. Nular malas itu. Ya. Nah. Afan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Cara menghilangkannya, antum pikirkan manfaatnya hasad itu apa sih? Antum kalau hasad sama orang, hasad sama teman, manfaatnya apa? Apakah ada manfaatnya? Gak ada. Justru hanya akan menambah apa? Kegelisahan hati kita, kesumpekan hati kita. Ya. Jadi seorang harus memikirkan dampaknya. Ya, dampak perbuatan hasad itu apa? Gak ada manfaatnya. Kalau gak ada manfaatnya, ngapain antum melakukan sesuatu yang justru malah bikin antum gak bahagia? Ini gak ada manfaatnya. Kan itu. Bukankah kita semuanya pengen hidup ini apa? Bahagia. Bukankah kita pengen hidup ini tentram, aman, damai? Ya. Itu ya kan yang kita inginkan. Kalau antum pengen hidupnya tentram, bahagia, damai, nyaman, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah penyakit apa? Hasad. Kemudian kita juga harus memahami bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika saudara kita mendapatkan nikmat, itu takdirnya Allah, yang menentukan adalah Allah. Kalau antum hasad, berarti sama saja menganggap Allah Subhanahu wa taala pilih kasih. Antum enggak terima dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah saya kurang ikhlas, Ustaz? Jika dapat nilai yang kecil, saya kepikiran terus. Bagus kepikiran terus, gimana caranya supaya kita meningkatkan nilai. Tapi kalau kepikiran tersebut justru malah menjadikan kita enggak semangat dalam menuntut ilmu, malah menjadi frustasi, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ingat, kita belajar bukan cari nilai. Ya, kita belajar bukan pinter tujuan kita. Ya, ini harus dicamkan baik-baik. Kita belajar bukan tujuannya untuk jadi orang pinter. Betul? Ya. Kita belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan. Karena ya, tidak mesti orang belajar itu kemudian apa? Pinter. Ada sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dia nyantai-nyantai aja tapi pinter. Ya. Ada orang yang Masya Allah sudah bersungguh-sungguh, enggak pinter-pinter juga. Yang dinilai oleh Allah adalah kesungguhan kita. Yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar kita. Ya, doa kita. Itu yang paling penting. Mendingan antum misalkan nilainya kecil tapi antum semangat, ya, antum sungguh-sungguh, antum banyak berdoa, daripada yang nilainya bagus tapi dia malas-malesan, ya. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah usaha kita, bukan hasilnya. Kalau hasilnya Allah semuanya sudah tahu, ya, hasilnya. Ini nanti yang pintar, ini yang enggak, itu Allah sudah tahu. Tapi Allah yang ingin lihat itu apa? Kesungguhan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah ingin lihat siapa yang paling baik, siapa yang paling semangat. Nah, apa dalil yang dipakai oleh orang yang membolehkan seks di luar nikah? Weh. Dan bagaimana bantahannya? Gak ada dalilnya. Masa ada dalil yang membolehkan zina? Gak ada. Itu hanya hawa nafsu. Memelintir beberapa ayat seperti tentang perbudakan misalkan, ya, berarti Islam membolehkan pacaran atau seks di luar nikah karena membolehkan perbudakan. Gimana perbudakan itu diizinkan sama seperti pernikahan? Bagaimana mungkin kita samakan antara pernikahan dengan perzinahan? Ya, gimana cara membantahnya? Gampang. Omong sama orang yang membolehkan seperti ini, ya. Orang yang membolehkan seks di luar nikah, enggak usah pakai dalil, tapi kita berbicara dengan fitrah dan akal saja. Pak, sampean juga punya ibu, sampean juga punya istri, sampean juga punya anak perempuan. Kalau seandainya ada orang yang nawarin mau berzina dengan ibu sampean, mau berzina dengan istri sampean, mau berzina dengan anak sampean, boleh apa enggak? Kalau boleh, gendeng berarti. Majnun ya. Ya. Berarti enggak usah dilanjutkan. Ini berarti orang udah enggak waras ini. Kalau ya boleh katanya. Wah, ini udah enggak waras ini. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau dia enggak membolehkan, ya, enggak membolehkan, berarti antara ucapan dan perbuatan apa? Tidak sinkron. Baik. Apa sikap kita pada orang yang hasad pada kita? Santai aja. Orang yang hasad sama kita, kan bukan kita yang salah. Ya kan? Orang hasad sama kita, yang salah siapa? Yang hasad, kita gak salah. Ya, santai aja. Kalau kita gak salah itu gak usah apa? Ya, gak usah kemudian salah tingkah. Justru yang salah, yang mestinya salah tingkah. Kita tetap berbuat baik, ketemu dia tetap berbuat baik. Ya, karena kalau kita itu membalas dia, wah, dia hasad, akhirnya kita balas hasad juga sama dia, ya sama aja antum, berarti sama dengan dia. Tapi kalau antum tetap berbuat baik kepada dia, ketemu tetap aja salam, ya, ketemu dia tetap saja berbuat baik kepada dia, itulah ya orang-orang yang mulia. Orang yang mulia itu ikhwan, bukan orang yang ya kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi orang yang mulia adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat sama kita itu normal. Iya kan? Namanya orang berbuat baik sama kita, ya kita balas dia dengan kebaikan, normal. Ya, dan itu banyak yang bisa seperti itu. Tapi yang langka, yang jarang orang bisa adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, ada orang yang mencela kita, masya Allah, kita tetap senyum sama dia. Ya, ada orang yang iri sama kita, kita tetap apa? Ya, baik sama dia. Hasan Al-Basri, pernah ada orang yang menghibah dia, malah dikirimin apa? Makanan. Ya, dikirim makanan. Wah, Imam, gimana kamu berbuat baik padahal saya selalu menghibah antum, mencela antum dan sebagainya. Kata dia, saya malah terima kasih sama kamu itu. Karena kamu telah memberikan pahala kepada saya, mentransfer pahala kepada saya. Jadi, santai aja kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.